Apakah air di dalam bak mandi lalu ada kotoran ikannya dihukumi najis air bak mandi itu? Mungkin seperti kasus di kolam, apa di akuarium atau kolam ikan, ada sungai, ada tambaknya. Ya, air yang ada kotoran ikannya bagaimana? Biasanya orang-orang kampung itu demi menghindari jentik-jentik, dia pelihara ikan, taruh ikan di bak mandinya. Maka kalau khusus kotoran ikan saja, khusus kotoran ikan kita katakan tidak najis. Walaupun ada perbedaan pendapat di antara ulama, kita ambil pendapat yang paling enak, hukumnya tidak najis kotoran ikan. Karena ada sabda Nabi SAW yang artinya semua yang ada di laut itu suci, semua yang ada di sungai itu suci, semua yang ada di air itu suci. Hewan-hewan yang hidupnya khusus di air semuanya suci, termasuk kotorannya. Tapi bukan berarti dimakan juga kotorannya. Jadi misalkan ibu pelihara akuarium lalu buang air, ada kotoran ikan di situ, maka tidak dikatakan najis karena dia kotoran ikan dan ikan bisa dimakan. Bangkai ikan pun kita boleh makan karena ada semuanya ada hidup di laut. Tapi kalau hidup di dua dunia, dua alam, bisa di daratan, bisa di lautan, seperti buaya. Buaya itu tidak boleh dimakan karena dia hidup di dua alam. Ada ulama mengatakan boleh, nah itu ulama salah, ya ulama lain. Buaya tidak boleh dimakan. Pokoknya yang hidup di dua alam. Ular bisa hidup di darat, bisa hidup di air, maka tidak boleh dimakan. Bagaimana dengan kepiting? Nah, kepiting ini bisa di daratan, bisa di lautan. Singkatnya kepiting boleh. Kenapa? Karena sebenarnya kepiting itu walaupun dia itu bisa hidup di dua alam, tapi sebenarnya dia itu hidupnya di air. Dia di daratan tidak bisa lama-lama. Ya, ada juga pendapat yang mengatakan dia itu hukumnya halal karena tidak ada darah di dalamnya. Sehingga ulama seperti Kiai Khalil Bangkalan menghukumi boleh makan kepiting dan saudara-saudaranya. Nah, itu ya. Tidak tahu sih nama saudara-saudaranya siapa. Oh, keramat tidak boleh. Keramat bukan saudara. Apa kalau apa tadi jongjong tadi? Menjong boleh. Menjong boleh. Keramat tidak boleh. Keramat tidak boleh. Apa alasannya saya lupa. Yang jelas keramat tidak boleh. Apa bahasa Jawa keramat? Tempat itu ada keramat. Tidak tahu. Keramat itu kepiting kecil. Biasanya di tanah dia. Hah? Duyung. Yoyo, itulah ya. Itu tidak boleh dimakan. Tapi ada dijual. Orang Cina biasanya makan itu. Biasanya kita mancing dulu kecil pakai tali kasih karet. Iya benar ya. Itu tidak boleh. Pokoknya yang hidup di dua alam selain kepiting hukumnya tidak boleh. Buaya, kodok tidak boleh. Ada itu di mana? Di kota itu. Apa? Swikker. Tahu ibu? Tidak tahu. Ada itu di daerah bundaran itu, Korem, ada tugu anu bulatan belok kanan, terus sebelah kiri ada soto sate swike. Itu daging kodok dulu. Nah, swike itu kodok. Itu daerah Wonosobo di Jawa itu, Wonosobo. Nah, itu jual itu. Jadi kodok di sate. Konon katanya sih enak. Wallah alam, saya di sini belum merasakannya. Ala kulihat yang hidup di dua alam tidak boleh dimakan menurut agama Islam. Wallahu a'lam bishawab.